Honor daerah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang panas dengan yang di bawah pokok kayu, insyaallah sama-sama diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yang berada di bawah atap dengan yang berada di bawah payung, insyaallah pahalanya sama, tapi yang dilihat adalah keikhlasannya. Yang meninggalkan rumah, naik mobil, naik motor, naik Gojek, naik Honda, jalan kaki, setiap langkah, setiap ayunan tangan, setiap tetesan keringat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan tetap kau lihat pahalanya, sebesar biji sawi akan tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung bertuah masyarakat Payakumbuh diundang ustaz berceramah, beruntung bertuah masyarakat Minangkabau yang masih istiqomah dalam la ilaha illallah. Nanti asar awak ulang sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti maghrib, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mendengar azan jangan mulut diam saja, kalau mendengar azan jangan mulut komat kamit cerita, kalau sudah mendengar azan jawab seperti ucapan muazin, asyhadu an la ilaha illallah. Acuna dia buka cek pada lupa. Jawablah, berhenti, stop. Jangan berceramah ketika sedang azan, jangan bicara ketika sedang azan, stop. Mari solat berjamaah. Ambo baca berita, Bapak Kapolda, kalau sudah hari Jumat, kalau sudah azan berkumandang, zuhur, asar, maghrib, kita stop rapat kita, karena 5 menit lagi kita akan azan berkumandang, maka kita solat berjamaah ke masjid. Polisi itu, bayangkan, Kapolda, Kapolda di mana Pak Ustaz? Tidak boleh ambo sebut daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Kapolda pakai pistol, pistol, pistol air, pistol besi. Orang pakai pistol besi solatnya tepat waktu. Iko pistol air tak solat sama sekali. Ini mau mati bawa apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita istiqomah dalam agama ini, inilah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mobil besar. Mobil besar. Cincin besar, gelang besar, rantai besar, apa bisa dibawa mati? Bisa, apa pun enggak bisa. Sama Nabi enggak bisa bawa mati, dan punya cincin bawa mati, dan punya rantai bawa mati, dan punya gelang bawa mati, dan bawa subang bawa mati. Tapi setelah mati, besok dicari orang kuburlah dibongkar dek maling. Maka yang bisa dibawa mati illalladzina amanu wa'amilus salihat. Berikut ini mari kita panggilkan qori dari kota Payakumbuh, juara 1 musabaqah tilawatil Quran. Antu tadi qori maju, ambo mencari qori goda suuzon namo. Ambo mohon maaf adinda qori, ambo calenya pakai baju tangan pendek. Apo lo qori goda pendek? Ambo calek lo rambutnya potong belakang bancuk rambut pasak ungu. Iku kori, iku artisku. Wallahi ambo berdosa, ambo lah suuzon. Begitu ambo danga auzubillahnya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Mirip enggak? Enggak, kece jamaah. Masya Allah, rupanya masyarakat Minangkabau Payakumbuh ingin menunjukkan ke Ustaz Abdul Somad dan datang dari provinsi sebelah tetangga Riau, ingin menunjukkan, Ustaz Abdul Somad, kori kami anak muda. Ambo berkecil hati kalau datang acara ditanya ke panitia, Pak panitia, yo, bila acara dimulai, tunggu Pak, kori belum datang. Bila acara dimulai, kori belum datang. Rupanya kori naturalisasi. Dipanggil dari kampung sebelah, itu punlah datang kori yang lah tua, yang lah diintai-intai malaikat maut. Inyo menarik nafas, awak nan came. Bismillahirrahmanirrahim. Iko kori korinan tua kos yana menggantikannya regenerasi. Kalau pejabat meninggal dunia, insyaallah alam meninggal pun lah ada penggantinya. Kalau pimpinan perusahaan PT Persero BUMN belum meninggal pun sudah ada penggantinya. Bahkan pengganti itu tidak perlu sabar menunggunya meninggal, apalagi pekat dukun. Baca lonyo capeknya mati. Tapi kori-kori awak di bumi Minangkabau, jangan khawatir, anak muda tadi akan bangkit menjadi kori Payakumbuh. Allahu Akbar. Jangan nilai orang dari casingnya, gayanya gaya metal, tapi suaranya masya Allah, gaya metal, suara digital. Mudah-mudahan anak-anak awak menjadi penghafal Quran insya Allah. Amin. Nah, maka iko bukan sekedar cita-cita. Habis maghrib, habis isya, HP mati. Matikan HP, matikan HP, matikan HP, matikan TV. Maghrib mengaji. Provinsi Riau, maghrib mengaji. Provinsi Sumatera Barat, maghrib mengaji. Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, deklarasi maghrib mengaji. Pemencetan tombol diikuti oleh televisi swasta, radio, dan website. Pemencetan tombol maghrib mengaji. Habis baterai. Wipo tu lah, maghrib mengaji, maghrib mengaji, maghrib mengaji. Alhamdulillah, sudah tahun, satu tahun berjalan. Tidak ada anak-anak yang mengaji. Maghribnya nak mengaji. Anak-anak tidak ada mengaji. Anak-anak sibuk di warnet, menembak musuh, dan tidak mati-mati. Akhirnya anak awak berkelahi, bawaannya mau meninju, bawaannya mau menembak, otaknya rusak gara-gara game online. Ustaz Somad tidak bisa menutup warnet. Ambo lah cuba masuk ke warnet, tidak ada surang pun, tidak ada namanya gue ambo di warnet. Tadi di Insan Jendikia, oh Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad, di Tanah Lapang kau jumpa wali Ustaz Somad, Ustaz Somad. Nanti, tapi di warnet masuk ambo surang tidak ada. Suatu anak-anakku sedang menembak musuh. Ambo tanya ke penjagonya, dek, ya. Nomor berapa yang kosong? Cari aja sendiri. Kejam warnanya. Masuk, berasa peluangan. Waktu perang di Palestina, di Suriah. Anak kita akan rusak. Yang mengasih duitnya siapa? Yang memberi izinnya siapa? Bisa ditertibkan lewat perda, peraturan daerah, perwako, peraturan wali kota. Warnet hanya boleh buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Bisa! Allahu Akbar! Selamatkan generasi kita, selamatkan anak-anak kita. Yang pakai baju seragam tertangkap akan dihukum, panggil orang tua. Yang mengamankannya siapa? Satpol PP. Bisa, siapa bilang tak bisa? Anak lajang, anak gadis, bonceng membonceng, membonceng anak gadis. Oh, ambo calik baralah kecepatan anak muda go. Ambo calik 30 km, tapi pegangannya 130. Sampai-sampai menunjuk rumahnya di mana pun tak dapat dan tangan lain. Ditanya dek lelaki go, di mana rumah Adinda? Di situ bang. Parah. Alhamdulillah, Bapak anggota DPR kita datang hadir bersama kita. Kenapa beliau datang? Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kalau tidak cinta pada Nabi Muhammad, tidak suka pada mendengar ceramah, tidak akan mungkin mereka tiba di tampek majelis awak iko. Itulah beruntung bertuahnya kalau anggota DPR awak dipilih oleh orang-orang yang soleh. Amin. Datanglah anggota DPR membawa karpet dua gulung. Bapak-bapak, 2019 kita akan memilih anggota DPR. Tolong pilih saya ya, Eko DP-nya. Eko kalau ambo menang, Eko akan ambo bawa dua kali gulung lain. Tapi kalau ambo kalah, nanti Eko ambo japi pulang balik. Pak, tak usah bapak bawa karpet. Karpet kami banyak. Tak usah bapak bawa kipas angin. AC kami sudah ada. Tak usah bapak bawa uang. Duit kami banyak. Yang kami inginkan satu, jaga anak-anak kami, jaga generasi kami akan datang. Masukkan pendidikan agama di sekolah umum, selamatkan mereka daripada zina narkoba, selamatkan mereka dari serangan warnet. Kepala Abdul Somad, nih kepala Abdul Somad, kepala Abdul Somad ikonan merusaknya ndak banyak. Kepala Abdul Somad konan merusaknya limo, unyil ucrit osok ogak paraden. Makanya ama ambo dulu tidak terlalu barek membesarkan ambo. Tapi ambo kini membesarkan anak kemanakan ambo. Kadang kalau ambo cari anak kemanakan galak-galak, lari-lari, lumpek-lumpek. Galak ambo, tapi dalam galak awak menangis. Oh lah anak kemanakan, ba'an nasib kamu 20 tahun dan akan datang. Maka siana menyelamatkannya, awak dari bawah, ibu, bapak, ustaz dari bawah, tapi dari atas ada pemimpin-pemimpin, ada pak polisi, ada pak tentara, ada pak anggota dewan, ada pak kemenang, ada pak wali kota, ada pak bupati, ada pak gubernur. Maka dari bawah disadarkan, dari atas disadarkan, maka insya Allah selamatlah kita dunia akhirat. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi ambo mulai ceramah jam 1:30, sekarang jam 2:30, pas 60 menit. Masya Allah, gak terasa ceramah 60 menit di Payakumbuh ni. Ambo sangko di Payakumbuh itu di tanah lapang. Tadi ambo pagi mencari Ustaz Somad, beko siang di siko ceramah. Ambo tengok tanah lapang, ba'alo ceramah di tanah lapang. Awak biasa ceramah di masjid, iko di buik dulu di tanah lapang dalam hati ambo. Paling jamaahnya 3 sop selesai kok. Kultum saja selesai kok. Kultum kuliah 7 menit. Paling lama kulibas, kuliah 5 menit. Rupa-rupanya orang Payakumbuh memang pengajiannya. Kalau bantu iko lah di buik di masjid, memang meledak masjid. Tak buik kan masjid? Maka dibuatlah tanah lapang. Mudah-mudahan ikolah yang akan menurun, menjolok rahmat dari langit, turun rahmat dan barokah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Selamat anak-anak muda awak daripada zina, daripada narkoba. Amin. Selamat pula orang tuanya daripada kenakalan orang tua. Jadi ambo diundang ceramah pada satu daerah. Ustaz Somad, ya tolong ustaz ceramah tentang kenakalan. Biasa pak, saya ceramah kenakalan biasa. Kenakalan orang tua. Hah? Apa kok pak? Di kampung kami, orang-orang tua kok pak Ustaz Somad, kalau lah habis menakik gotah karet, menjual sawit, nyepai ke kota, pulang dari kota, langsung masuk ke diskotik. Untuk apa? Untuk mendapat gadis-gadis muda. Sebab ini banyak piti. Dulu masa lalunya susah. Kini sinyalah tua piti banyak. Maka painya ke warnet, painya ke tempat diskotik, painya ke kafe. Di kafe banyak dicaliknya anak-anak gadis dan membuat titik air liu. Sedangkan kalau dia pulang ke rumah mancik lihat bininya, titik air matu. Oh, kenakalan orang tua. Oleh sebab itu orang tuanya juga mesti baik. Alhamdulillah orang-orang tua di bumi Minangkabau baik kumbuh semuanya baik-baik insyaAllah. Dari bunyi aminnya tak yakin nampak. Amin. Artinya kabulkanlah ya Allah. Amin. Amankanlah. Amin. Amankanlah. Makanya awak baca di berita, seorang gubernur sudah diamankan. Dia selalu amin. Amin. Amin. Ha, diamankan dia Pak Polisi. Amin. Jujur. Amin. Jujur. Maka kalau ada orang berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Jujur. Jujur. Payah bana mengaji je Ustaz Somad kok. Kalau A-nya panjang, amin. Percayalah. Amin. Percayalah. Percayalah. Percayalah. Jadi yang betul yang mana Pak Ustaz? A-nya panjang, Mi-nya panjang. Amin. Itu yang mantap. Ambo alhamdulillah tidak pernah salah Pak Ustaz. Dek kok. Dek sejak surang amin, ambo diam aja. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Mang ada di sapa amin? Lampu wakilkan ke kanan ke kiri. Masya Allah. Tadi yang bodanga sebelum waktu ambo makan tadi antah di telinga ambo surang. Tadi memang ada nasib di situ. Ada nasib tadi. Oh, Payakumbuh masih ada nasib. Kalau tidak salah danga ambo lagunya tadi. Ya Rabbi barik la la la la. Ya Rabbi barik wa tani. Ya Rabbi, ya Allah, barik berkahilah kami. Lagunya mantap. Ya Rabbi barik, ya Allah berkati kami. Cuma backing vokalnya la la la la. La la itu kan artinya indah-indah. Jadi malaikat lah mencatat doa. Kelaman nulis doa itu di karate dan di bawahnya ya Rabbi barik, ya Rabbi barik watani la, Anda jadi dah. Oh, la, kau cuba dirubah. La. Ambo suko nasib kau, bukan tak suko mo nasib. Dek apa? Dek ama ambo dulu selalu ikut nasib. Maku ambo nyepai ambo ikut. Dek ada nasib marhaban berjanji ambo ikut. Bukan ambo suko dek nasibnya, tapi dek ada pulut kuning do ayam panggang. Rupanya pendidikan ama awak nan dulu itulah nan berkesan di kepala awak. Insya Allah banyak ambil lagu nasib masih ambo ingat sampai gini. Dari Padang Arafat terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina malam tertiga jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga menjadi haji mabrurah. Panggilan haji semasa buketik lah menyanyikan. Wah, makanya anak-anak awak, ibu-ibu di rumah, kalaupun hobi menyanyi, nyanyilah lagu-lagu religi. Lagu apa sambil masak? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur, suamilah menunggu mato sapi di pembaringan. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ambo danga udah kan babi ini sekali lagi ya. Maka itu nasihat luar biasa. Mange anak-anak ketek, iku anak-anak paling 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Iku yang pakai jubah, pakai peci, iku lah kan jadi kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Allahu Akbar. Mangga anak-anak umur 8 tahun, 5 tahun, 10 tahun tahan mandangan ceramah Ustaz Somad, ange panas lah 1 jam. Itu dek apa? Dek amaknya dulu waktu menghamilkan inya berselawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Maka anak-anaknya pun tahan. Kini ndak amak-amak sambil masak. Datang lo suaminya di belakang. Pun dah hancur generasi Bollywood, hancurlah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya mendidik, anaknya mendidik, ustadznya mendidik, polisinya mendidik, tentaranya mendidik. Tentara tak perlu mendidik pakai ceramah, polisi tak perlu berceramah, polisi tentara cukup datang pengajian, polisi tentara cukup datang ke masjid pakai baju tentara, pakai baju polisi, solat di masjid. Allahu Akbar. Awak pun bangga tengok tu. Sedangkan polisi tentara lah solat. Oh, am baru jadi hansip dan nak solat. Mohon maaf hansipnya itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih pesimis. Orang yang pesimis putus asa, mati sebelum malaikat maut datang. Tapi orang yang optimis, insyaallah rahmat dan barokah akan turun ke bumi Minangkabau bil khusus Payakumbuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengalir pahala, itu yang diinginkan dari Abdul Somad ini. Tak banyak, tak kurang, tak lebih. Allahu Akbar. Lewat bapak ibu di makam tetap mengucapkan salam walaupun yang tinggal hanya batu-batu nisan. Makanya salam dibagi 3. Salam nan pertama wajib dijawab, salam nan kedua ndak boleh dijawab, salam nan ketiga awak pun ndak ingin mendanga jawabannya. Salam nan pertama wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau salam. Salam nan kedua ndak boleh dijawab. Tadi waktu subuh imam, assalamualaikum warahmatullahi. Itu ndak boleh jawab. Nah, lo jawab dia belakang, waalaikumsalam. Salam nan katigo awak indak ingin mandanga jawabannya. Beko malam ambo pulang dari si junjuang langsung ke Pekanbaru lewat di makam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ambo indak ingin mandanga. Kalau sampailah nan di kubur tu menjawab waalaikumsalam. Mako mati ambo kontan. Nak jadi besok pagi mengajar di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Apo makasih ceramah ambo ko supaya awak jan putui saling mendo mendoakan. Sakit hati yang bawa Ustaz. Ustaz Somad dikriminalisasi, Ustaz Somad dipersekusi. Ambo ingin balas, doakan. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah karena mereka berbuat salah karena tak tahu. Amin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan yang baik-baik. ambo sakit hati banaju tetangga ambo ko Pak Ustaz. Apo ada sakit hati? Inyo bari balu bari bari god oto gadang Pak Ustaz. Asal ambo cadi otonyo oh sakit. Asal ambo cadi oh sakit. Apalagi sesudah inyo bari oto gadang ko dipakainyo pulo kaco 100% kalam. Dan nampak mukonyo. Asal basuo Jawa klakson dua kali. Teng teng. Makin dikelaksonnya makin sakit hati ambo Pak Ustaz. Nangku awak doakan inyo malam ya Allah.